Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan limiddin. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan, kita memasuki hadis yang ke-71. Qala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu biha kurabahu min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satara Allahu yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatih wa man faraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu biha kurbahu min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satara Allahu yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu ahlul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu biha kurbahu min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satara Allahu yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslim ahul muslim." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimu wa la yuslimu. Sehingga manakala seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara, la yadlimu, tidak boleh saling mendzalimi. Baik mendzalimi pada fisiknya, pada hartanya, pada kehormatannya, tidak diperbolehkan. Sebagaimana hadis yang telah kita lewati, al-muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Darahnya, hartanya dan kehormatannya haram. Wala yuslimuh, dan seorang muslim tidak boleh membiarkan saudaranya yang muslim untuk dibiarkan terjatuh dalam kebinasaan. Tatkala di sana ada sesuatu yang akan membahayakan, diingatkan. Tatkala terjatuh dalam kekeliruan, dinasihati. Tatkala dinasehati tidak bisa, diperingatkan manusia darinya. Ini bentuk tidak membiarkan saudaranya di atas kebinasaan. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatih. Barang siapa yang dia membantunya saudara muslim dalam kebutuhannya, menemani hajahnya, membantu keperluannya, ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ringan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sini? Kanallahu fi hajatihi. Kalau dia membantu saudara muslim pada kebutuhannya, maka Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya. Sehingga manakala kita memiliki keinginan-keinginan, memiliki hajah, kebutuhan, kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti kita harus melihat apa hajah saudara kita. Kita bantu dia, sehingga Allah SWT akan mewujudkan hajah kebutuhan yang kita inginkan. Wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurabahu min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar bagi seorang muslim dari satu kesulitan, maka Allah SWT akan memberikan kemudahan, akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat kelak. Wa man satara musliman satara Allah yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya semuslim, maka Allah SWT akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Hadis ini muttafaqun alaih. Tentunya ini adalah hadis yang agung, yang mengatur bagaimana interaksi muamalah seorang muslim dengan saudaranya. Demikian indahnya, demikian bagusnya. Nah, tapi yang perlu kita lihat kembali, yang perlu kita introspeksi diri, sudahkah kita berupaya, berusaha untuk mengamalkan syariat-syariat yang mulia ini? Sehingga akan terwujud mujtama' yang aman, tentram, kalau setiap dari individu muslim, dari individu mujtama' menerapkan hal ini. Yaitu berupa badlun nada wa kaful adza. Memberikan kemanfaatan kepada saudara yang muslim dan mencegah dari menyakiti, membahayakan saudaranya. Sehingga masing-masing kita untuk introspeksi diri. Dan demikian pula untuk berbenah diri. Berupaya, berusaha dengan meminta pertolongan kepada Allah SWT agar dapat mengamalkan syariat-syariat yang Allah SWT syariatkan. Dan demikian pula tentunya dalam hadis ini menunjukkan tentang al-jaza min jinsil amal. Balasan adalah sesuai dengan jenis amalannya. Sini tatkala seorang muslim memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya. Tatkala seorang muslim memberikan jalan keluar kemudahan bagi saudaranya, Allah SWT akan memudahkannya. Dan demikian pula, tatkala seorang muslim menutupi aib saudaranya, Allah SWT pun akan menutupinya. Wal aqsu bil aqsi. Demikian pula sebaliknya. Kalau seorang muslim mencari aib-aib saudaranya kemudian dibeberkan maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memperlakukan dirinya sebagaimana dirinya memperlakukan kepada saudaranya. Baik, ini mungkin yang dapat diambil dari hadis ini, wallahu a'lam. Baik, kemarin telah kita sebutkan sebagai pendahuluan terhadap risalah yang kita baca, yaitu Mandu Malamiyah. Risalah ta'ala telah kita bawakan sebagai mukaddimah, yaitu apa? Mabadi' al-asyarah. 10 permasalahan yang semestinya diketahui oleh seorang yang hendak mempelajari suatu ilmu. Dan demikian pula di sini sebagai pendahuluan yang kedua, sebagaimana kita ketahui yang akan kita baca adalah berupa mandumah ataupun nadam. Bahasa kita, bahasa Indonesia, puisi ya. Kalau yang nasr itu bahasa Indonesia prosa ya. Kalau yang syair, syair itu adalah bahasa Indonesia puisi. Benar atau salah? Hah? Mana pakar-pakar bahasa Indonesia? Al-Muhim, nanti kalau keliru dibenarkan. Sejauh yang kita ketahui bahasanya, bait syair ini kalau bahasa Indonesia itu puisi. Tentunya perlu kita ketahui di sini tentang hukum seorang membuat syair atau membaca syair. Apa hukumnya? Karena di sana memang ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang dimakruhkannya, bahkan dalil yang menunjukkan tentang tidak dibolehkannya. Nah, tapi di sana juga ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang kebolehannya. Sehingga di sini kita bawakan kalamnya Al-Imam Bukhari rahimahutaala dalam Adabul Mufrad. Beliau membawakan bab tentang babu syi'ri hasanun ka husnil kalam wa minhu qabih. Bab tentang syair yang bagus sebagaimana ucapan yang bagus. Wa minhu qabih. Dan di antara syair juga ada yang jelek. Sebagaimana ucapan juga ada yang jelek. Maka dari terjemah ini dapat kita ketahui bahasanya, tatkala syair tersebut kandungan-kandungannya adalah kandungan yang bagus, maka tentunya apa? Ini diperbolehkan. Sebagaimana ucapan-ucapan yang bagus. Tapi tatkala syair di dalamnya terkandung kandungan-kandungan yang jelek, bentuk ghulu ataupun fuhush, jorok, maka tentunya ini apa? Tidak diperbolehkan. Sebagaimana ucapan-ucapan yang jelek tidak diperbolehkan. Kemudian beliau rahmatullahi alaihi membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ubay bin Ka'ab. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, minasyi'ri hikmatun. Minasyi'ri hikmah. Ada di dalam syair-syair tersebut yang hikmah. Menunjukkan di sana ada dari syair-syair yang disebutkan oleh mereka para musyair, ada yang hikmah, ada yang bagus. Kemudian beliau membawakan hadis yang lain meskipun dalam sanadnya ada kelemahan, nah, tapi ya di sini juga disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syi'ru bi manzilatil kalam husnuhu ka husnil kalam wa qabihuhu ka qabihil kalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syair ini bi manzilatil kalam, kedudukannya seperti ucapan biasa. Bagusnya syair sebagaimana bagusnya ucapan. Dan jeleknya syair adalah sebagaimana jeleknya suatu ucapan. Ini tentang syair. Kemudian beliau rahmat Allah juga membawakan babu man istansada asy'ir. Bab seorang yang meminta untuk dibacakan syair. Dikatakan di sini dari syarit qala istansadani Nabi sallallahu alaihi wasallam syi'ra Umayyah ibni Abi Salt. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibacakan, aku membacakan syair Umayyah ibni Abi Salt. Fa ansaduhu dan aku pun membacakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hihi hatta ansaduhu mi'ah qafiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tambah lagi sampai aku membacakan ada seratusan apa bait syair. Di sini menunjukkan tentang apa boleh. Nah, tapi dengan qaid tadi yang bagus kandungannya, bukan yang terkandung dalamnya ghulu ataupun al-fuhsh, perkara-perkara yang jorok, yang menjijikkan. Kemudian bab yang berikutnya yang beliau bawakan, bab man karah al-ghalib alai syair, yang menunjukkan tentang dimakruhkannya mayoritas dari syair. Al-Min Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ayyabtaliya jawfu ahadikum qayhan khairun lahu min ayyabtaliya syi'ran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan li ayyam talia jawfu ahadikum qayhan, mulut salah seorang di antara kalian lebih baik terpenuhi dengan nanah dibandingkan terpenuhi dengan melantunkan syair-syair. Ini menunjukkan tentang apa? Makruhnya. Ini tentunya dibawa kepada apa? Syair-syair yang terdapat al-gulu ataupun terdapat al-fuhsh di dalam. Ini pembahasan sekitar syair. Bisa dilihat lebih meluas pada syarah-syarah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam Adabul Mufrad. Sehingga kita mengetahui tentang apa hukum membaca syair atau seorang bersyair membaca puisi. Ulasannya adalah manakala kandungan yang terkandung di dalamnya adalah kebaikan, maka itu adalah suatu yang baik, dibolehkan. Tapi manakala di dalamnya terdapat hal-hal makna-makna yang batil, maka tentunya juga tidak diperbolehkan. Demikian pula masih terkait tentang permasalahan syair disebutkan oleh para ulama tentang apakah dianjurkan di dalam penulisan syair untuk memulainya dengan basmalah, memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka di sana disebutkan oleh para ulama terjadi khilaf di kalangan ulama, ada dua pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan tentang kebolehan. Dan mereka-mereka yang berpendapat tentang kebolehannya, manakala tadi syair-syair yang terkandung di dalamnya adalah kandungan-kandungan ilmu, syair-syair yang kandungannya bagus, ini yang dibolehkan. Dan sebagaimana kita ketahui, banyak dari mereka para ulama qadiman wa hadithan, mereka membuat syair-syair tentang al-ilmu. Di antaranya risalah yang akan kita baca, Lamiyah. Dan di sana banyak lagi manduma-manduma ilmiah, matan-matan ilmu yang disebutkan oleh mereka para ulama dalam bentuk syair, seperti Anuniyah Ibn Al-Qayyim, dan demikian pula mandumah-mandumah nahwiyah, mandumah tentang Al-Jurumiyah, dan demikian pula Alfiyah, dan banyak lagi. Dan demikian pula di antara ulama yang banyak karya tulisnya berupa syair adalah Hafidz Al-Hakami, seperti Sulamul Wusul tentang akidah. Demikian pula beliau memiliki mandumah tentang fikhiyah yang jumlah baitnya sampai 500, karena tatkala disyarah syarahnya mencapai 5-8 jilid. Dan mandumah-mandumah yang lainnya, karya Al-Hakami dalam adab, dalam mustalah, dalam usulul fiqh. Demikian pula di antaranya Sa'di rahimahutaala, seperti mandumah tentang qaidul fikhiyah. Demikian pula beliau memiliki mandumah tentang fikih, yang mana bentuk-bentuk mandumah yang seperti ini bagi mereka orang-orang Arab lebih mudah untuk menghafalnya dibandingkan bentuk prosa, bentuk nasr. Tapi ini tentang memulai di dalam penulisan mandumah dengan basmalah. Sebaiknya dibolehkan manakala kandungan-kandungan yang terkandung dalam syair-syair tersebut adalah makna yang hak atau tentang ilmu, yaitu ilmu asy-syar'i. Tapi mungkin itu beberapa dua masalah yang dapat kita ambil dalam pertemuan ini. Adapun memasuki tentang mandu malamnya, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam.